Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. إِخْوَانِي فِي الدِّينِ, Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita, sehingga di pagi hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di salah satu rumahnya untuk menuntut ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, insyaallah di pagi hari ini kita akan membahas suatu tema yang tidak seperti biasanya. Kita akan bahas tentang suatu tema yang wajib untuk diketahui oleh para orang tua, terutama di masa-masa sekarang ini, di era keterbukaan kata orang, di era di mana informasi ya itu bisa diakses oleh siapa saja, baik itu informasi yang memberikan akses positif maupun negatif. Insyaallah di pagi hari ini kita akan membahas tema tentang penanganan terhadap pornografi. Kita beri judul kajian kita di pagi hari ini dengan judul Indonesia Darurat Pornografi. Ungkapan ini, Indonesia darurat pornografi, ini dilontarkan oleh Menteri Sosial kita, ya, Ibu Khofifah, Menteri Sosial Republik Indonesia. Di dalam suatu sesi wawancara, beliau mengatakan bahwa Indonesia dalam kondisi darurat pornografi. Artinya pornografi itu sudah demikian mencengkram kuat bangsa kita. Disadari atau tidak, diakui atau tidak, pornografi itu sudah tersebar luas. Tidak hanya melanda orang-orang dewasa, tapi juga para remaja dan juga anak-anak. Makanya beliau sampai mengeluarkan statement Indonesia dalam kondisi darurat pornografi. Nanti kita akan jabarkan data-datanya, apa yang sebenarnya sedang terjadi di tengah-tengah kita, namun mungkin kita tidak aware, ya, tidak waspada, padahal ini terjadi di tengah-tengah kita. Beliau mengatakan Indonesia dalam kondisi darurat pornografi yang memerlukan upaya preventif dan kuratif agar generasi bangsa selamat. Ya, anak-anak kita, kalau kita tidak memahami permasalahan ini, ya, anak-anak kita akan menjadi korban dari pornografi ini. Ya. Namun sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, yang lebih meluas. Saya ingin menyampaikan terlebih dahulu apa itu definisi pornografi. Harusnya ini tidak ada dalam agenda saya. Tapi kemarin ketika membawakan tema yang sama, ini bahaya pornografi di hadapan jamaah sebuah masjid di Pasar Minggu, setelah berbicara setelah selama satu jam tentang pornografi, ada yang melontarkan pertanyaan. Ada bapak-bapak bertanya, pornografi itu apa? Bapaknya sudah tua, cucunya sudah 20. Ya. Jadi satu jam itu ngomong pornografi, ini bapak gak paham. Pornografi itu apa? Itu apakah pakai kamera itu ya Ustaz? Nah kalau itu pornografi. Ya. Jadi perlu didefinisikan terlebih dahulu, apa itu pornografi? Ya, mungkin ada yang gak tahu pornografi apa. Ya. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pornografi itu penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi. Atau bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang. Lihat. Dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu. Ya. Ini kerjaannya para produsen film porno. Memang sengaja dirancang, di set bagaimana agar apa yang ditangkap oleh kamera itu kemudian ketika ditampilkan oleh ke penontonnya bisa menimbulkan ya nafsu, syahwat. Nah, definisi yang lebih detail diberikan dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Ini kajiannya makanya saya bilang agak berbeda dari biasanya. Biasanya kan bahas kitabnya para ulama kemudian disyarah. Tapi ini kita bahas suatu permasalahan nasional, ya, yang rentetannya itu apa saling terangkai. Masalahnya sudah menjadi masalah nasional. Jadi kita pun mengambil ya rujukan-rujukan dari luar. Nah, pornografi menurut Undang-Undang Nomor 44 adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun. Ini kayak definisi sihir, karena banyak jenisnya dimasukin semua. Percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Jadi segala sesuatu yang menimbulkan ya syahwat ya atau merupakan eksploitasi seksual ini termasuk pornografi. Yaitu harusnya reklame-reklame itu, iklan-iklan mall, kalau kita jalan itu banyak iklan-iklan mall, iklan-iklan pakaian, itu juga harusnya masuk dalam definisi ini. Ini undang-undang diundangkan tahun 2008, tapi pada aplikasinya itu sangat kurang. Ya. Sejak tahun 2008, tapi aplikasinya itu sangat kurang. Makanya yang perlu menjadi benteng bagi anak-anak itu adalah orang tua. Kita tidak bisa berharap banyak dari pihak eksternal. Ya. Undang-undangnya sudah ada mengatur bahwa segala sesuatu yang sifatnya cabul itu tidak bisa dipertontonkan di muka umum. Tapi sekarang lihat saja di jalan. Ya. Setiap kali mau apa? Belok di putaran rel Pasar Minggu itu, di sana ada reklame. Terpampang dengan jelas perempuan dengan pakaian yang mini. Anak-anak bisa melihat itu. Setiap kali mereka menunggu kereta lewat, itu bisa melihat. Nah, dari sini kita tarik kesimpulan bahwa undang-undang ini tidak efektif. Makanya perlu peran serta kita sebagai orang tua untuk membentengi anak-anak kita dari pornografi ini. Kalau berharap dari pihak luar, tidak bisa. Ya, sudah terbukti sekarang. Siapa yang punya uang, siapa yang punya modal, bisa pasang iklan walaupun itu bertentangan dengan undang-undang pornografi. Ya. Belum lagi acara TV. Sekarang alhamdulillah, kelihatan komisi penyiaran kita sangat ketat. Ya. Sampai mereka kebakaran jenggot, orang-orang yang suka mengeksploitasi perempuan. Ya. Setiap kali ada apa yang negatif langsung diblur. Ya. Walaupun masih banyak sekali PR mereka terhadap program-program yang ada di televisi. Ya. Nah, pornografi dari sudut agama ini sebenarnya sudah sangat jelas. Sudah sangat jelas. Jangankan gambar porno yang menunjukkan ya hal-hal yang erotis secara jelas, ya. Bahkan yang tidak erotis saja kita dilarang untuk melihatnya. Kita diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Ya. Dalam surat An-Nur ayat ke-30 dan 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dzalika azka lahum, innallaha khabirum bima yasnaun." Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Ya. Jadi jangankan yang berbau erotis. Ya, yang tidak berbau erotis saja tidak boleh melihat, harus menundukkan pandangan. Dan perintah ini bukan hanya kepada pihak laki-laki saja, tapi juga pihak wanita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul lil mu'minat yaghudna min absarihin wa yahfazna furujahun." Dan katakanlah kepada para wanita mukminah, hendaknya mereka menahan pandangannya, menundukkan pandangannya. Ya, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu ibu-ibu bukan berarti boleh melihat laki-laki. Yang diperintahkan untuk menundukkan pandangan itu bukan hanya laki-laki, tapi juga para wanita. Ya. Ini juga bahaya kalau tidak kita ingatkan ibu-ibu, nanti beralasan pas kajian ya ngelihat ustadznya. Nah, ini juga nggak boleh. Ya, nonton TV ustadznya sedang memberikan kajian, dipandangi ustadznya, nggak boleh. Karena perintah untuk menundukkan pandangan itu tidak hanya kepada laki-laki, tapi juga kepada wanita. Ya, katakan kepada kaum mukminat agar mereka menahan pandangannya, menundukkan pandangannya, dan menjaga kemaluannya. Ya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala di dalam tafsir beliau terhadap ayat ini, beliau mengatakan, "Hadza amrun minallahi taala li'ibadihi al-mu'minin ay yaghuddu min absarihim amma harrama 'alaihim. Fala yanzuru illa ila ma abaha lahum an-nazar ilaih." Ini adalah perintah Allah Azza wa Jal kepada hamba-hambanya mukminin untuk menundukkan pandangan-pandangan mereka dari perkara-perkara yang Allah haramkan atas mereka. Fala yanzuru illa ila ma abaha lahum an-nazar ilaih. Ya, tidak boleh bagi mereka untuk melihat kecuali apa yang diperbolehkan. Wa ayaghuddu absarahum anil maharim, dan diperintahkan juga mereka untuk menundukkan pandangan dari apa yang diharamkan atas mereka. Fa in ittafaqa an waqa'a al-basaru 'ala muharram min ghairi qasdin falyusrifa basarahu anhu sari'an. Maka ketika secara tidak sengaja pandangannya dia jatuh pada perkara yang diharamkan, maka diperintahkan kepadanya untuk langsung memalingkan pandangannya tersebut. Ya. Ini seharusnya yang dipegang oleh setiap mukmin dan mukminah. Begitu melihat sesuatu, bukan kemudian dia berlama-lama berlezat-lezat dengan memandanginya, tapi langsung dia tundukkan pandangannya, langsung dia palingkan pandangannya. Jadi dari sini kita ketahui, kalau dilihat dari sudut agama, jelas pornografi itu haram. Ya. Karena melihat sesuatu dengan tidak sengaja saja harus segera dipalingkan. Maka bagaimana dengan orang yang menikmati ya, selama berjam-jam melihat pornografi. Ya. Melihat video porno, membaca komik porno. Ya. Haram hukumnya. Dan di dalam Islam gak ada batasan 17 tahun ke atas. Kalau haram, haram. Ini kita kadang terjebak dengan metodologi barat. Ya. Boleh ditonton oleh yang 17 tahun ke atas. Aksi kekerasan silakan ditonton. Aksi pornografi silakan ditonton. Selama usianya sudah 18 tahun ke atas. Dalam Islam enggak. Sekali haram ya haram. Tidak boleh kita lakukan. Maka jangan terjebak dengan metode pembagian seperti ini. Ya, pembagian ini dilahirkan dari pemikirannya orang-orang liberal, orang-orang barat. Bahwa pornografi itu tidak mengapa diakses kalau kita sudah cukup umur. Gak apa-apa nonton film porno. Ya, kalau sudah menikah. Jangan. Suatu hal yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini berlaku umum. Ya. Nah, ini contohnya. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengaplikasikan ya perintah untuk menundukkan pandangan tadi. Dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu beliau berkata, "Sa'altu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an-nazaril fujaah, fa'amarani an asrifa basari." Aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari pandangan yang tiba-tiba, tidak sengaja. Maka beliau memerintahkanku untuk memalingkan pandanganku. Lihat. Ya, sekali memandang perkara yang diharamkan langsung dipalingkan pandangannya. Enggak boleh menikmati, enggak boleh berlama-lamaan ya melihat sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan ketika menjelaskan hadis ini, kata beliau, "Wa ma'na nadharil fujaah au fajaah" ayyaqa basarahu 'alal ajnabiyyah min ghairi qasid. Yang dimaksud dengan pandangan tiba-tiba adalah pandangan kepada wanita ajnabiyyah yang bukan mahramnya tanpa disengaja. Ya. Jadi dia memandang tanpa disengaja. Maksudnya apa? Kalau sengaja udah jelas dosa. Tapi kalau tidak disengaja. Ya. Kalau tidak disengaja kata beliau, fala itsma 'alaih. Tidak ada dosanya. Fi awwali dzalika wa yajibu alaihi ay yasrifa basarahu fil hal. Ya, tidak ada dosa baginya ketika di awal-awal karena tidak sengaja. Ya. Akan tetapi wajib baginya untuk memalingkan pandangannya seketika itu juga. Ya. Fa in sarafa fil hal fala itsma 'alaihi. Kalau dia segera memalingkan pandangannya, ya, maka dia tidak berdosa sama sekali. Wa in istadama an-nazar athima li hadza hadis. Kalau dia tetap melihat, tidak mau berpaling, ya, maka dia pun berdosa berdasarkan hadis ini. Ya. Jadi pornografi itu jauh, ya. Memandang saja itu sudah dosa. Sudah dosa. Kalau tidak memalingkan pandangan dari apa yang kita haram, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah jatuh dosa. Kalau tidak buru-buru. Ya. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam amarahu bi ayasrifa basarahu ma qaulihi ta'ala qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ya untuk segera dia memalingkan pandangannya. Dan demikian juga Allah berfirman, katakanlah kepada orang-orang yang beriman, hendaknya mereka menahan pandangannya. Ya. Jadi pornografi itu jauh. Ya. Film-film yang ditonton itu juga jauh. Sekedar melihat wanita yang bukan mahram sepersekian detik saja, kalau kita tidak memalingkan pandangan, langsung jatuh dosa. Ya. Kemudian dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kutiba 'ala ibni Adam nasibuhu minaz zina mudrikun dzalika la mahalah." Telah ditulis atas Bani Adam bagian dari zina yang pasti ia melakukannya, tidak bisa tidak. Ya. Apa itu? Ya. Fal ainan zinahuma an-nazar. Maka zina kedua mata adalah dengan memandang. Memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah sudah terhitung zina mata. Wal udunan zinahuma al-istima'. Kemudian telinga sudah termasuk zina apabila dia mendengar. Wal lisanu zinahu al kalam. Kemudian lisan kita zinanya itu dilihat dari ucapan. Wal yad zinaha al batash. Kalau tangan zinanya dengan meraba, mengusap. War rijlu zinaha al khutha. Adapun kaki zinanya itu dengan berjalan, ya, menuju tempat perzinahan tersebut. Wal qalbu yahwa wa yatamanna. Adapun zinanya hati itu dengan berkeinginan dan berangan-angan. Wa yusaddiqu dzalika al-farj wa yukadzibu. Yang membenarkan dan mendustakan perzinahan ini adalah hatinya. Jadi jangan dianggap masalahnya itu masalah remeh. Dengan memandang saja sudah mendapatkan bagian dari dosa zina. Ya. Apalagi pornografi ini akan memancing seseorang kepada sekian banyak perilaku yang lebih ekstrim. Ya. Perilaku yang ekstrim. Di luar kewajaran. Nanti kita akan jelaskan apa saja efek-efek dari pornografi ini. Demikian juga Allah berfirman, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Allah mengatakan jangan kalian mendekati zina. Bukan hanya jangan berzina, tidak. Yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah jangan mendekati zina. Ya. Al-Imam Ats-Tsi'di rahimahullahu taala di dalam tafsirnya beliau mengatakan wan nahyu an qurbanihi ablaq minan nahyi an mujarrad fi'lihi. Larangan mendekati zina itu lebih mengena apabila dibanding dengan larangan untuk melakukan perbuatannya. Ya. Li anna dzalika yashmilu nahyu nahya an jami'i muqaddimatihi wa dawa'ih. Karena larangan mendekati zina termasuk ke dalamnya, ya, sudah mencakup larangan untuk melakukan semua permulaan-permulaan zina dan perkara-perkara yang bisa membuat orang melakukan zina, mulai dari memandang tadi, ya, orang yang menonton film porno, ya, dia tidak akan berhenti sampai menonton saja. Nanti dia akan terbawa kepada perilaku yang menyimpang. Paling minim dia akan melakukan masturbasi. Dan ini adalah haram hukumnya. Ya. Bayangkan kalau anak-anak kita sudah terpapar pornografi. Ya. Dari usia yang dini, ya, terbiasa menonton film-film porno. Bayangkan kerusakan yang bakal timbul. Ya. Insyaallah ini kita akan jelaskan betapa merusaknya pornografi ini, ya, betapa merusak pornografi ini sampai dia menimbulkan kerusakan otak, kelainan pada otak. Ya. Kemudian kita akan berikan gambaran bagaimana kondisi pornografi di negeri kita. Tadi di awal-awal kita sudah sampaikan bahwa ada statement dari Menteri Sosial kita bahwa Indonesia darurat pornografi. Inilah keadaannya. Di tahun 2010, ya, ini kita ambil dari survei yang dilakukan oleh Yayasan Buah Hati Kita. Ya, mungkin sebagian rekan-rekan ada yang tahu atau mendengar ada Yayasan Buah Hati Kita yang di sana ada Ibu Eli Risman, seorang psikolog Muslimah yang sangat concern tentang masalah pornografi. Beliau sudah kemana-mana memberikan penyuluhan tentang masalah pornografi ini. Tapi tidak ada tindakan yang eksplisit dari pihak-pihak yang terkait. Jadi kitalah yang harus benar-benar berjuang bagaimana agar anak-anak kita tidak terpapar pornografi. Nah, beliau sebenarnya sudah berbicara dari sejak lama, dari tahun 2008. Sudah mengkampanyekan bahaya pornografi ini. Sekarang sudah tahun berapa? 2016. 8 tahun sudah. Ya. Beliau sempat melakukan survei. Di tahun 2010, sudah ada 67% siswa SD di se-Jabodetabek yang terpapar pornografi. Artinya yang pernah mengkonsumsi pornografi. Ini sebenarnya sudah mengerikan sekali. 67% itu lebih dari separuh. Ya. Mengerikan sekali. Di tahun 2010, 67%. Di tahun 2012, angkanya meningkat. Siswa SD se-Jabodetabek yang sudah terpapar pornografi, itu sebanyak 85%. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. 85%. Ya. Tinggal 15% yang masih polos. Di tahun 2013, ya, angka tersebut melonjak menjadi 97%. Paham enggak antum maksudnya angka-angka ini? Maksudnya kalau kita ambil 100 anak SD, itu yang selamat cuma 3 orang. Ambil 100 anak SD kumpulkan, yang selamat cuma 3 orang. 97-nya sudah tercemar pornografi. Ya. Baik ini diketahui atau disadari oleh orang tuanya atau tidak, mungkin kita tidak tahu. Tapi mungkin anak kita termasuk yang 97%. Ya. Ini tahun berapa? 2013. Gadget belum seramai sekarang. Ya, sekarang lebih lagi. Ya, anak-anak TK saja sudah asik dengan tab. Ya, masih TK sudah asik dengan tab, dengan game-game. Bahaya, sangat besar, sedang mengancam kita. Ya, 97%. Ya. Ini kondisi pornografi di Indonesia, survei Komisi Perlindungan Anak, KPAI, tahun 2014. Seram sekali. Ya. Seram sekali, coba kita perhatikan. 62,7% remaja di Indonesia telah melakukan hubungan seks di luar nikah. 62,7%. Negara Islam. Negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Lihat apa yang terjadi pada remaja mereka. 62,7% sudah melakukan hubungan seks di luar nikah. 20% dari sejumlah 94.270 perempuan yang mengalami hamil di luar nikah itu berasal dari kelompok usia remaja. Ya. Di bawah 18 tahun. Sudah hamil. 21% diantaranya pernah melakukan aborsi, ya. Dan dari 10.203 kasus, ya, HIV AIDS, itu 30% penderitanya berusia remaja. Ya. Ini data dari mana? Dari KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, data resmi. Makanya kita heran kalau misalnya kita tidak bergerak untuk melakukan sesuatu dalam perkara ini heran. Karena data-datanya sudah cukup mengerikan. Sudah cukup mengerikan. Ya. Takut gak kita kalau misalnya di angka-angka ini termasuk anak-anak kita. Anak-anak gadis kita, anak-anak remaja kita. Karena kita tidak aware, tidak waspada terhadap permasalahan ini. Kemudian mereka pun terjatuh ke dalam, ya. Apa namanya, kenistaan, kekejian. Ya. Nah, kalau kita baca media-media, ya, itu lebih ngeri lagi. Ya. Terjadi tindakan pemerkosaan oleh anak-anak SD. Ya, kemudian pelecehan terhadap teman-temannya. Ya, bahkan bullying yang sifatnya seksual. Itu yang di bagian bawah itu. Saya gak mau bacanya banyak, ada anak-anak. Anak-anak ditutup matanya. Serem ini. Ya, di Medan. 3 orang siswa SD melakukan bullying kepada temannya. Dan seterusnya. Ketika diteliti apa sebabnya, mereka meniru adegan film porno yang dilihat di HP temannya. Ya, mengerikan ini. Makanya saya berharap dari pertemuan ini muncul, ya, tindakan serius dari bapak dan ibu-ibu semua terhadap anak-anak kita. Ya. Karena masalahnya ini bukan masalah yang sepele lagi. Sudah demikian mengakar di tengah-tengah bangsa kita. Ya. Sekarang kita akan lihat bagaimana akibat pornografi. Masalah keharamannya sudah jelas tadi, sudah kita jelaskan. Jangankan melihat pornografi, ya. Sekedar memandang wanita yang tidak dihalalkan, ya, itu haram. Apalagi yang lebih daripada itu. Akibat pornografi, bagi orang dewasa yang pertama berkurangnya keharmonisan antara pasangan suami istri. Ya. Kalau dia melihat, ya, jangankan pornografi, film-film biasa saja yang mengekspos kecantikan seorang wanita, ini bisa mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Bagaimana bisa terjadi? Laki-laki yang melihat bintang-bintang film itu dengan tampilannya yang demikian memukau, ya, ketika dia pulang ke rumah melihat istrinya, istrinya tidak ada nilainya sama sekali. Ya. Karena jelas artis-artis itu lebih cantik, lebih menggoda. Ya. Makanya kita jangan membebaskan mata kita jelalatan. Ya, ini penting bagi bapak-bapak, apalagi yang masih kerja di kantor-kantor. Ya. Kalau masuk lingkungan kantor tuh, masya Allah, mulai dari resepsionisnya kita sudah, ya, terpapar jelas di hadapan kita. Resepsionis kantor, masuk resepsionis gedung sudah seperti itu. Apalagi nanti masuk lingkungan kantor, penampilannya seperti apa? Ini tundukkan pandangan, tetap harus kita menundukkan pandangan. Jangan bermudah-mudahan. Ya. Karena begitu kita tergoda dengan wanita-wanita di lingkungan kantor kita, ya, istri kita sudah tidak ada lagi nilainya. Ya. Apalagi film porno. Ya. Kemudian yang kedua, ini saya ambil dari berbagai sumber. Ya. Paling banyak saya ambil dari Covenant Eyes. Itu adalah sebuah LSM di Amerika. Paling di Amerika ini. Mereka sendiri merasa sudah gagal. Sudah kalah perang untuk menangani pornografi. Karena mereka memang lingkungannya adalah lingkungan liberal yang tidak berbasis agama. Maka ketika ada sebagian LSM-LSM ini yang ingin menghandle pornografi, gagal mereka, gak bisa. Ya. Nah dari situ kita lihat apa efeknya pornografi ini. Jika terlalu sering menonton film porno, pria atau wanita akan membutuhkan pengalaman yang lebih ekstrim. Ya intinya ketika dia terpapar pornografi, ya, ada sebuah hormon yang namanya dopamin dalam otak kita. Ya. Ini akan meningkat sehingga membuat kita senang. Makanya orang yang menonton pornografi itu senang dia. Ya. Senang karena ada hormon yang keluar. Tapi kalau terlalu sering keluar hormon ini, dia dapat menurunkan sensitivitas otak terhadap rangsangan seksual. Nanti ketika ketemu istrinya, enggak merasa apa-apa, hambar. Karena apa? Karena di otaknya sudah terpengaruh tadi, hormon. Karena sering keluar, ya, maka dia sudah mati rasa. Ini bahaya sekali kan? Kalau kita mati rasa sama istri kita. Ya. Padahal yang namanya hubungan suami istri, hubungan seks itu adalah puncak dari kasih sayang kita. Ya. Ini bedanya antara Islam, ya, pernikahan dalam Islam dengan konsep-konsep yang lain. Apalagi di konsep-konsepnya liberal. Kalau orang-orang liberal mengatakan bahwa yang namanya hubungan seksual itu hanya penyaluran syahwat saja. Ya. Mau sama mau ketemu yaudah, salurkan. Kalau kita tidak, ya, hubungan pernikahan itu banyak faktor yang mempengaruhi, ya, keharmonisan kita. Ya, hubungan seks itu hanya, ya, apa namanya, merupakan puncaknya. Nah, bagaimana kalau puncaknya ini tidak dirasakan lagi kenikmatannya oleh pasangannya, oleh suami, sudah mati rasa. Ya. Orang yang sudah menonton film porno, ya, dia tidak akan mendapatkan kepuasan dari seks konvensional, hubungan suami istri yang biasa. Tidak akan mengalami kenikmatan lagi. Dia akan mencoba mencari metode-metode baru bagaimana untuk mendapatkan kenikmatan. Ya. Akhirnya terjadi apa? Pola-pola penyimpangan seksual yang menyimpang. Ya. Terjadi pola-pola penyimpangan seksual. Tidak mendapatkan kenyamanan dan kenikmatan lagi dengan hubungan seks yang biasa. Kemudian akan muncul kepercayaan bahwa berhubungan seks dengan siapa saja itu adalah hal yang wajar. Ya. Karena di pornografi itu orang-orang yang melakukan hubungan seks itu bukan orang-orang yang berpasangan, bukan pasangan suami istri. Ya. Dia bisa ketemu apa di set, dia ketemu di kantor, ya, kemudian di sekolah atau di mana saja. Ya. Jadi tertanam pada orang yang pecandu film porno bahwa hubungan seks itu boleh saja dilakukan di mana saja, kapan saja, asal suka sama suka. Ini bahaya. Ya. Saya yakin kalau diadakan penelitian lebih lanjut, itu kasus perselingkuhan yang muncul di kantor-kantor. Ya. Kasus perselingkuhan yang muncul dengan sejawat kerja itu pasti akarnya dari pornografi. Ya. Ima kedua-duanya, ima salah seorang pelaku perselingkuhan itu pernah terpapar pornografi. Mendapatkan inspirasi dari sana. Sehingga lembaga perkawinan itu tidak lagi dia hormati. Yang penting dia suka sama suka, gak ketahuan, selingkuh. Ini bahaya sekali. Ya. Kemudian muncul perasaan bahwa pernikahan itu pada dasarnya hanya membatasi hasrat seksual. Jadi pernikahan itu bukan sebagai lembaga yang membawa kebahagiaan, tapi justru membatasi. Ya. Akhirnya tidak ada lagi ketertarikannya untuk memelihara keharmonisan rumah tangga dan membesarkan anak. Cuma ingin menyalurkan ya nafsu syahwatnya saja. Makanya mereka, kalau kita lihat pola hidup di barat sana, ya, mereka jarang yang menikah, tapi gonta-ganti pasangan itu sering sekali. Ya. Si fulan sampai punya anak 3-4, tapi tidak terikat dengan pernikahan. Kemudian gonta-ganti lagi, cari pasangan baru. Karena mereka berpandangan bahwa pernikahan itu membatasi hasrat seksual mereka. Ya. Karena demikian besarnya ya, pengaruh pornografi itu terhadap diri mereka, sehingga lembaga pernikahan itu tidak lagi dipandang sebagai institusi yang harus dijaga keharmonisannya. Ini bagi orang dewasa. Ya. Jadi kita bahasanya adalah Indonesia darurat pornografi, bahayanya kita lebih lebarkan, tidak hanya kepada anak-anak, tapi juga kepada orang dewasa. Adapun kepada anak-anak, ya jelas, pertama kerusakan akhlak. Ya, kerusakan akhlak. Kemudian ketagihan, dia akan melakukan onani. Ya. Dan hukum onani ini haram. Ya. Hukum onani itu haram. Tidak boleh seseorang mengeluarkan syahwatnya melainkan kepada yang dihalalkan oleh Allah, yaitu istri dan budak-budaknya. Ya. Adapun mengeluarkan ya mani dengan tangan, para ulama mengatakan bahwa ini hukumnya haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahu ghairu malumin." Faman ittagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Kecuali kepada istri-istri mereka dan budak-budak wanita yang mereka miliki. Ya. Maka yang demikian itu mereka tidaklah tercela. Barang siapa yang mencari yang selain daripada ini, maka sungguh dia telah melampaui batas. Artinya tidak boleh menyalurkan hasrat seksual melainkan kepada istri dan budak-budak wanita yang dia miliki. Kemudian terjerumus pada free sex dan perilaku seks menyimpang. Awalnya dari pornografi, kemudian terjerumus pada free sex. Tadi sudah kita paparkan fakta yang terjadi, ya, kita sudah paparkan fakta yang terjadi di negeri kita. Ya, sampai 62 sekian persen terjadi apa? Hubungan di luar nikah pada anak-anak remaja. Dan tidak hanya itu, karena dia yang namanya kepuasan itu tidak terhenti, dia terus mencari kepuasan demi kepuasan. Tidak puas nonton film porno, akhirnya dicoba dia melakukan hubungan seks. Kemudian tidak puas dengan hubungan seks konvensional, dia coba dengan hal-hal yang lebih ekstrim. Akhirnya jatuh pada perilaku seks yang menyimpang. LGBT. Lesbian, gay, biseksual. Gak puas lagi dengan pasangan yang berbeda jenis. Akhirnya bagaimana dia mendapatkan kepuasan dari pasangan yang sesama jenis. Na'udzubillah. Ini awalnya. Semuanya berawal dari mengkonsumsi materi pornografi. Kemudian kerusakan otak. Kerusakan otak. Kita akan paparkan dengan lebih mendetail. Kerusakan otak karena pornografi. Ini alhamdulillah beberapa bulan yang lalu saya diberi buku oleh salah seorang wali murid. Judulnya Drugs of Millennium. Narkoba di era milenium. Yang nulis ini ahli otak dari Amerika. Di sana dia gambarkan bagaimana, karena orang Amerika, mungkin dia tidak terikat dengan agama seperti kita. Jadi dia hanya menilainya dari sisi medis. Dia mengatakan bahwa pornografi ini disebut sebagai visual crack cocaine. Dalam bahasa Indonesia, narlema, narkoba lewat mata. Jadi efek rusaknya itu sama atau bahkan lebih ganas daripada efek narkoba. Kalau narkoba itu merusak 3 bagian otak. Kalau pornografi itu 5 bagian otak. Sehingga dalam suatu penelitian, kita bisa search di YouTube, memang sengaja dibuat oleh Depkominfo tentang efek pornografi. Itu pernah di scan otak orang yang terpapar pornografi atau kecanduan pornografi. Kerusakan otak yang terjadi pada pecandu pornografi itu sama dengan kerusakan otak orang yang mengalami kecelakaan parah, tabrakan mobil, terus gegar otaknya, rusak otaknya. Itu sama. Sama kerusakannya. Dan yang lebih parahnya, pornografi itu yang bagian otak yang paling dirusak oleh dia adalah prefrontal cortex, PFC. Bagian depan sini. Karena tadi dia ketika dia mengkonsumsi pornografi keluar hormon dopaminnya, dan umur ini membuat bagian depan otak ini terendam dengan hormon sehingga rusak. Kalau sudah rusak, apa akibatnya? Dia akan sulit membuat perencanaan. Makanya pecandu-pecandu pornografi itu gak ada yang hidupnya teratur. Urakan. Amburadul. Tidak bisa disiplin. Demikian juga tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Kapan dia ngelihat perempuan, langsung terangsang, langsung cari tempat untuk melampiaskan nafsunya. Demikian juga tidak bisa menahan emosi. Emosinya gampang sekali terpancing. Kemudian mulai gampang sekali mengeluarkan kata-kata kotor. Tersinggung sedikit langsung keluar kata-kata kotor. Karena sudah rusak otaknya, gak bisa lagi mengatur dirinya. Itu otomatis, kalau sudah rusak dia gak bisa ngontrol. Langsung keluar ucapan-ucapan yang tidak pantas. Kalau buat joke, buat lelucon, leluconnya jorok, mengarah ke seksualitas. Ini ciri-ciri orang yang terpapar pornografi karena otaknya sudah rusak. Demikian juga membuat dia tidak bisa mengambil keputusan. Jadi orang yang sudah terpapar pornografi, kecanduan pornografi, itu gak bakal bisa jadi pemimpin. Apa bahasa kita Rancu dia. Gak bisa ngambil keputusan. Gak bisa ngambil keputusan. Bahaya sekali. Bagaimana kalau generasi kita kedepannya seperti ini? Yang 97% tadi berkembang, otaknya rusak seperti ini. Gak ada pornografi saja sudah kacau negeri ini. Kehilangan figur-figur pemimpin. Bagaimana kalau sekarang generasinya diserang oleh pornografi. Ya. Bisa-bisa kedepannya bangsa kita tidak punya figur-figur pemimpin yang bisa ya memanage negeri ini dengan baik. 97%. Ya. 3 orang aja yang memimpin. Ya. Yang lain pun tidak bisa diatur karena memang sudah kacau otaknya. Ya. Nah sekarang ini yang paling penting. Dari mana anak mendapatkan pornografi? Yang pertama dari film. Nah ini film. Ya. Jangan biarkan anak-anak kita terpapar pornografi dari film. Film ini bisa dari TV. Ya. Ada juga survei dari KPAI. Sekitar berapa persen sinetron di Indonesia itu ada unsur pornografinya. Jadi jangan biarkan anak-anak kita menonton TV. Saya lebih condong kepada pendapatnya Syekh Saleh Fauzan, ya, bahwa rumah itu tidak boleh ada TV. Karena efek rusaknya itu jauh lebih besar. Demikian juga film ini mereka peroleh dari warnet. Hati-hati. Warnet-warnet kita ini sekarang, mereka kehilangan daya tarik. Karena sekarang internet gampang. Ya, setiap orang bisa punya jaringan internet di HP, di laptop, gampang sekarang internet. Kalau dulu memang orang banyak datang ke warnet untuk mengakses internet. Tapi sekarang setiap orang sudah bisa terhubung dengan internet. Jadi apa strategi warnet-warnet ini agar pengunjung tetap datang? Mereka menaruh film-film di harddisk mereka, di server-server mereka. Ya. Mereka copy dari CD, mereka download. Dan untuk menarik lebih banyak lagi, mereka taruh konten-konten porno, film porno. Dan ini sudah lama sebenarnya, bukan di masa kita sekarang ini ketika internet sudah murah. Ya. Dari zaman dahulu sebenarnya, warung-warung internet itu sudah menyimpan konten-konten porno. Di Yogyakarta, 10 atau berapa belas tahun yang lalu ketika saya masih kuliah, itu berapa warnet dirazia, diambil harddisknya itu 120 GB, zaman dulu internet itu apa? 120 GB itu udah besar. 120 GB isinya film porno semua. Diambil dari server-server warnet. Nah, anak-anak ini mereka biasanya urunan. Ya, 2 orang, 3 orang urunan kemudian datang ke warnet. Nah, jadi kalau ada warnet yang tertutup itu patut kita curigai. Ada yang apa? Kamar-kamarnya itu ini patut kita curigai. Di dalamnya itu mereka bisa mengkonsumsi pornografi secara bebas. Tanpa ada yang mengawasi. Beda kalau warnetnya terbuka. Kelihatan dia nonton apa. Tapi kalau sudah ada kamar-kamarnya, ini hati-hati. Kalau anak kita masuk, ini berarti ada kemungkinan dia terpapar pornografi. Ya, bahaya. Kemudian video klip musik. Ya, video klip musik. Ya ini kembali ke televisi tadi. Ya, kadang-kadang di klip-klip itu apa ada adegan-adegan pornonya. Mulai dari pakaian-pakaiannya, pakaian-pakaian penyanyinya, pakaian-pakaian artisnya. Ya kemudian goyangan-goyangannya. Ini semua pornografi. Ya. Kita ini kadang-kadang terlalu bermudah-mudah. Ya, terlalu bermudah-mudah. Jadi batasan pornografi itu ya hubungan seks saja kelihatan. Tidak. Kalau kita kembalikan kepada undang-undang pornografi tadi, ya segala perilaku yang menimbulkan erotisme itu adalah pornografi. Kemudian lagu-lagu cabul. Ya. Ini kita kadang-kadang kurang sensitif, ya. Lagu-lagu yang beredar di tengah-tengah masyarakat itu banyak sekali unsur cabulnya. Tahu lagu Cucak Rowo? Wow, enggak tahu semua, alhamdulillah. Ya. Gak pernah naik bus deh. Biasanya tuh pengamen-pengamen naik bus itu nyanyinya lagu Cucak Rowo. Ini lagu porno. Kalau kita lihat liriknya, ini porno. Demikian juga lagu-lagu barat. Ya, lagu-lagu barat. Saya pernah ke mall, ya, ini mereka mutarkan lagu hip-hop. Yang liriknya itu, kalau kita ngerti bahasa Inggris, ini lirik ngajak hubungan seks. Jelas, eksplisit sekali liriknya. Tapi serombongan mahasiswi itu nyanyi lagu ini. Padahal itu lagu mengajak mereka untuk berhubungan seks. Melecehkan mereka. ini enggak paham bahasa Inggris atau gimana? Nah, ini jangan sampai anak kita ya terpapar pornografi dari sini. Ya, hukum musik sudah jelas haram untuk didengarkan. Ya, apalagi musik-musik yang mengundang kepada pornografi. Kemudian games. Ah, ini bahaya. Games. Ya. Games ini juga saluran pornografi. Ya. Banyak games-games yang memang di asal, di negeri asalnya itu rate-nya itu untuk orang dewasa. Tapi di negeri kita itu rate itu enggak berlaku, ya. Datang ke toko DVD apa? CD bajakan udah bisa. Anak kecil ini beli. Beli CD bajakan, main di PlayStation, main di komputernya. Ini bahaya. Banyak sekali games-games yang terindikasi menyebarkan pornografi. Yang paling terkenal GTA. GTA 5, Grand Theft Auto. Ya. Ini games, cobalah bapak-bapak cek nanti tab-tab yang dipakai anak-anaknya ada enggak ini. Game ini memang secara apa namanya? Secara zahir dia menceritakan seseorang yang mencuri mobil. Nah, ini juga udah jelek ya, ngajarin anak curi mobil. Tapi di level-level tertentu dia bisa melakukan apa yang dia inginkan. Dia bisa ke bar. Dia bisa datang ke klub malam dan melakukan hubungan seks. Dan ini sudah ada kasusnya, anak-anak main GTA. Ya, GTA 5 terpapar pornografi dari games. Ya. Kemudian game-game yang lain juga tidak lepas. Contohnya game-nya fighting, bertarung. Tapi ketika yang bertarung itu laki-laki dan perempuan, coba lihat tokoh perempuannya pakaiannya seperti apa. Ya, kadang cuma pakai bikini, kadang cuma pakai pakaian renang. Nah, ini terpapar di benak anak-anak kita. Ya. Jahatnya pornografi ini, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, begitu anak kita melihatnya, ini memori bisa dia recall walaupun dalam jangka waktu yang lama. Ya, dia tidak akan lupa. Ya. Kapan dia melihat sesuatu yang merangsang, dia bisa recall kembali, bisa dipanggil kembali memori yang dia lihat. Nah, ini bahaya. Kemudian dari komik, banyak sekali komik-komik ya yang menampilkan pornografi. Adegan-adegan yang tidak pantas ditampilkan ya di komik tersebut. Makanya hati-hati. Jangan sampai anak-anak kita ya kemasukan pornografi dari sini. Ya. Nah, ini pola perusakan pornografi. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana perusakan pornografi ini prosesnya bagaimana. Yang pertama, dia tidak sengaja melihat. Ya. Gak sengaja dia melihat. Saya yakin anak-anak tuh gak ada yang pengen, aku pengen lihat film porno. Gak ada. Gak ada anak-anak yang seperti itu. Awalnya itu tidak sengaja. Ya. Walaupun ada kasus ya, anak-anak yang kecil ini, yang masih polos ini, dia diajak oleh orang-orang yang lebih dewasa. Ya. Ada kasus yang seperti ini. Sedang lewat, kemudian dia melewati sekelompokan remaja sedang melihat HP. Dipanggil, dek, sini dek. Coba kamu lihat dek, asik nih. Ternyata yang dilihatkan ke dia apa? Film porno. Nah, ini ada kasusnya. Ya. Kemudian yang kedua, dia jijik, tapi penasaran, ingin melihat lagi. Kemudian mulai mencari tahu. Kemudian yang ke proses yang keempat, dia mulai menyukai dan hilang rasa jijiknya. Ya. Mungkin awal-awal tuh anak-anak melihat pornografi bisa muntah dia. Tapi kalau sudah mulai dia mencari tahu, terulang kembali, hilang rasa jijiknya dan mulai menyukai. Kemudian ingin melihat lagi dengan hasrat yang lebih kuat. Kemudian kecanduan. Kemudian intensitas meningkat. Tiada hari tanpa pornografi. Dia sama kayak narkoba. Ya. Pola kecanduannya sama dengan narkoba. Ada sakaunya. Cari dia bagaimana untuk mendapatkan pornografi. Hasrat jiwanya itu meminta dia untuk mencari. Ya. Makanya sekarang jahatnya industri pornografi, mereka berikan film-film porno itu dengan gratis. Silakan tonton, silakan. Investasi jangka panjang mereka berikan dengan gratis. Nanti nuainya sekitar 10 tahun, 15 tahun. Ya. Tapi sekarang diberikan agar anak-anak itu kecanduan pornografi, walaupun itu gratis. Kemudian hasrat untuk melihat adegan yang lebih ekstrim. Ya. Adegan yang lebih ekstrim. tidak puas dengan adegan-adegan yang konvensional. Setelah itu, barulah dia melakukan aksi pornografi, seks bebas. Ya. Makanya tadi, kasus-kasus yang kita tampilkan tadi, nukilan dari apa berita tadi, ini anak-anak SD. Mencari penyaluran dari apa yang dia tonton. Kelas 6 SD, umurnya 12 tahun. Ini anak remaja, usia 14 tahun. Ya. Anak SD, usia 9 tahun. Ya. Dia akan sampai pada level ingin mempraktekkan apa yang dia tonton tadi. Kemudian puncaknya adalah penyimpangan seksual. Seperti LGBT tadi. Ya. Makanya ini harus kita potong dari awal. Jangan sampai anak-anak kita tuh terpapar pornografi sama sekali. Ya. Nah ini misi jahat industri pornografi. Pertama, mereka ingin agar terjadi kerusakan otak yang permanen. Ya, anak-anak tidak bisa lagi membedakan baik dan buruk, pantas atau tidak pantas. Kemudian anak-anak memiliki memori pornografi yang bisa dia recall kapan saja. Akhirnya apa? Dia akan menjadi pelanggan industri pornografi seumur hidupnya. Dan inilah yang terjadi di negeri-negeri barat. Ya. Kita heran kadang-kadang, gimana ini? Video porno itu diberikan gratis kepada ya masyarakat luas, bisa diakses dengan gratis tanpa mengeluarkan biaya, tapi industri porno itu masih untung besar-besaran. Ya. Artinya apa? Yang berbayar itu juga banyak peminatnya. Ada orang-orang yang rela merogoh koceknya sekian ratus dolar agar dia bisa mengakses pornografi, kemudian memberikan keuntungan kepada industri pornografi. Itu ada dan banyak. Bagaimana mungkin ini terjadi? Ya, ini terjadi karena dia sudah tidak puas lagi dengan yang gratis-gratisan tadi. Pengen mencari yang lebih ekstrim. Ya. Makanya di buku tadi yang apa namanya Drugs of Millennium itu ada paparan, di awal-awalnya dipaparkan bagaimana kok industri pornografi ini walaupun dia berikan barang-barangnya dengan gratis kok tetap untung. Untungnya miliaran dolar. Ya karena itu tadi, orang-orang yang sudah kecanduan pornografi tidak akan puas. Mereka tahu, ya. Industri pornografi itu punya tim riset, punya psikolog-psikolog yang mengetahui kelemahan-kelemahan manusia, bagaimana agar produknya ini bisa laku. Ya. Makanya mereka enggak rugi mengeluarkan video-video itu dengan gratis. Karena orang-orang yang sudah kecanduan pasti akan mencari yang lebih ekstrim dan rela membayar dengan harga yang mahal karena sudah kecanduan. Ya. Nah, ini penting juga untuk kita ketahui, apa ciri anak-anak pecandu pornografi? Nah, ini kalau bapak dan ibu-ibu melihat anaknya punya contoh-contoh penyimpangan seperti ini, patut dicurigai. Ciri yang pertama, dia hobinya mengurung diri dan menghabiskan waktu dengan games dan internet di dalam kamar. Suka mengurung diri. Ya, jadi asosial. Tidak bisa bersosialisasi dengan lingkungannya. Ya. Senangnya itu di pojokan, sibuk dengan gadgetnya. Ya. Kalau dipanggil makan, lama sekali turunnya. Nah, ini hati-hati, perlu ada penyelidikan lebih lanjut. Ya. Kemudian bila ditegur dan dibatasi bermain gadget, dia marah, melawan dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Ya. Siap mati untuk gadgetnya. Jangan sampai gadget ini dilepas dari dirinya. Melawan dia kepada orang tuanya. Ya. Ini berarti ada kecurigaan. Ya. Kita patut curiga dia sudah terpapar pornografi. Apalagi kalau gadgetnya mau diambil sama bapaknya. Mau dilihat sama bapaknya, dia gak ngasih. Ini pasti ada apa-apanya. Pasti ada apa-apanya. Ya. Kemudian dari sisi psikologis, dia mulai impulsif, mudah berubah pendirian. Ya. Ah, hari ini aku mau ngeles. Pas datang waktu ngeles, ah gak jadi, ah males. Oh, hari ini aku mau main sama teman-teman. Ketika datang jadwalnya, ah gak jadi, ah berubah-berubah. Kemudian mulai suka berbohong dan berbuat jorok. ya melakukan pelecehan seksual ke teman-temannya, nepuk bokong temannya, ya. Kemudian apa? Memegang kemaluan temannya. Ini hati-hati. Sudah terpapar pornografi. Kemudian sulit berkonsentrasi, enggak bisa fokus. Kemudian prestasi akademik menurun. Kalau berbicara menghindari kontak mata, diajak bicara sama abinya enggak mau ngelihat. Ya. Kemudian malu tidak pada tempatnya, ketika berkumpul bersama keluarga, ya enggak mau bergabung. Malu dia. Terus suka menyalahkan orang lain, kemudian main dengan kelompok tertentu saja. Kawannya itu-itu saja yang memiliki kejenuhan yang sama dengan dirinya. Ini hati-hati. Kemudian hilang empati, gak mau tahu urusan orang lain, pokoknya apa yang dia mau harus diwujudkan. Ini beberapa ciri anak-anak pecandu porno, pornografi. Ya. Jadi mengurung diri di kamar, kemudian marah apabila dibatasi bermain gadget, kemudian mudah berubah pikiran, sering berbohong dan berbuat jorok, sulit konsentrasi, prestasi akademik menurun, kalau berbicara menghindari kontak mata, malu tidak pada tempatnya, suka menyalahkan orang lain, main dengan kelompok tertentu, dan hilang empatinya. Ya. Nah, sekarang ini bagian yang paling penting bagi kita. Ya, sebelumnya kita sudah paparkan. Kita sudah paparkan betapa dahsyatnya, betapa ganasnya efek dari pornografi. Sekarang apa solusinya untuk mengatasi pornografi ini pada anak-anak kita? Ya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, mengembalikan ayah ke rumah. Yang dimaksud dengan mengembalikan ayah ke rumah, ini adalah mengembalikan peran ayah dalam mendidik anak. Tidak boleh ada dalam kamus parenting kita, dalam mendidik anak-anak, bahwa urusan mendidik anak itu urusan ibu. Ayah hanya mencari nafkah. Tidak boleh. Sebagian orang membuat implikasi. Ya, karena aku laki-laki, aku di luar mencari nafkah. Karena kamu perempuan, kamu di rumah ngurus anak-anak. Ya. Jangan. Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga anak istri dari api neraka itu kita laki-laki. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara, wa quduhan nar wal hijarah." Wahai orang-orang yang beriman, perihalalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Siapa yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita. Ya, para kepala keluarga. Tugas kita bukan hanya mencari nafkah, tapi menjaga agar anak dan istri kita itu tidak dimasukkan ke dalam adab Allah. Tugas kita. Ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan mensimplifikasi masalah. Saya laki-laki keluar mencari nafkah sudah. Urusan mendidik anak urusan kamu. Bukan. Kalau anak kita terpapar pornografi karena ketidakpedulian kita, kita yang akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Ya. Kalau anak kita memiliki perilaku-perilaku yang menyimpang karena bapaknya terlalu sibuk bekerja, tidak perhatian dengan anaknya, kita yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan anggap ini masalah sepele. Ya. Masing-masing mengkoreksi dirilah. Banyak kasus-kasus terutama di kota-kota besar ini. Karena kesibukan kerja akhirnya tidak lagi punya kepedulian dengan anak-anak. Ya, waktu-waktu luang, ini anak-anak kita kasihan sekali, babak belur. Bapaknya di luar sudah sibuk kerja, ketika pulang sibuk dengan gadget. Weekend sibuk dengan teman-temannya. Kasihan anak-anak kita. Maka wajar kalau ada sebutan Indonesia ini adalah negara tanpa ayah, negeri tanpa ayah. Karena ayah itu hanya status saja. Tapi mereka tidak ada, tidak eksis ketika mereka diperlukan. Ketika anaknya membutuhkan figur ayahnya, ayahnya enggak ada. Karena sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Ya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, ketika beliau menafsirkan ayat ini, i'malu, kata beliau, apa ini maksud dengan penjagaan di sini? I'malu bi ta'atillah wattaqu ma'asi Allah wa muru ahlikum bizikir yunjikumullahu minan nar. Lakukanlah ketaatan kepada Allah dan jagalah dirimu dari kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah, dan perintahkanlah keluargamu untuk berzikir mengingat Allah, ya, niscaya Allah akan menyelamatkanmu dari api neraka. Ya. Qatadah radhiyallahu rahimahullah mengatakan, ya'muruhum bi ta'atillah. Hendaknya seorang kepala keluarga itu memerintahkan mereka untuk taat kepada Allah. Wa yanhahum an ma'siyatillah, dan melarang mereka dari kemaksiatan kepada Allah. Ya. Wa yaquma 'alaihim bi amrillah, dan juga untuk mengatur mereka dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'muruhum bihi wa yusa'iduhum 'alaihi. Fa idza ra'aita lillahi ma'siyatan qad atahum 'anha wa jajartahum 'anha. Ya. Apabila engkau melihat suatu kemaksiatan yang melupakan larangan Allah, maka engkau harus menghentikannya. Ya. Harus menghentikannya dan melarang keluargamu dari kemaksiatan tersebut. Ya. Bagaimana kita bisa melarang keluarga kita dari kemaksiatan kalau kita sendiri tidak pernah berada bersama-sama mereka? Ya. Jadi ini suatu himbauan kepada para ayah untuk lebih memaksimalkan waktu mereka dengan anak-anaknya. Ya. Jangan sampai anak-anak itu kehilangan figur ayah. Ya. Apalagi ibunya ikut kerja. Ya. Kalau kehilangan ayah itu namanya ya yatim. Enggak ada ibu juga, yatim piatu anaknya. Enggak ada ibu. Jangan berpikir bahwa anak itu hanya butuh materi saja. Enggak. Dia butuh kebersamaan bersama kita. Ya. Saya pernah dapati ada seorang anak, karena dia tidak pernah atau jarang bertemu bapak ibunya, sampai dia tulis di kamarnya, Where is my mom and my dad when I need it? Ya, sekarang kan pakai bahasa Inggris. Di mana bapak dan ibuku ketika aku memerlukan mereka? Ini jangan sampai terjadi ke anak-anak kita. Kita harus selalu ada ketika mereka membutuhkannya. Ya, paling tidak di masa-masa anak-anak mereka. Sampai dewasa, sampai usia remaja. Ini harus tetap didampingi. Nah, kalau dia sudah mulai dewasa, sudah bisa dilepas, ini gak apa-apa. Agar dia mandiri. Tapi di usia dia, usia kecilnya, atau usia dia beranjak remaja, ini harus ada figur ayah di anak-anak kita. Ya. Makanya saya tidak setuju dengan ide memondokkan anak, ya, di pondok pesantren ketika mereka tamat SD atau bahkan sebelum SD. Ya. Kadang orang tua ini kembali ke tadi, pola didiknya adalah sering menyederhanakan masalah. Ingin agar anaknya, ya, mendapatkan pendidikan agama dan dia juga bebas. Ya. Sebenarnya dia pengen bebas dari anaknya. Sudah suruh orang lain mendidik, akhirnya dimasukkan ke pondok pesantren. Ya. Baru tamat SD itu masih butuh perhatian orang tua. Jangan dimasukkan ke pondok pesantren. Ya. Lebih baik kita yang mendidik. Nanti kalau sudah besar, dia bermasalah, itu gak mau dengerin orang tuanya. Karena dari SD sudah ditendang. Ngapain saya dengar bapak sama ibu? Wong saya dari kecil sudah dibuang. Ya. Jadi harus benar-benar berpikir kita bagaimana agar anak-anak ini tumbuh dengan kebersamaan kita. Ya. Coba lihat teladan dari Nabi Yakub alaihi salam. Ya. Nabi Yakub alaihi salam ketika Nabi Yusuf, ketika Yusuf putra beliau ingin diajak bermain. Ya. Bersama saudara-saudaranya. Ya. maka beliau tidak apa serta-merta membiarkan. Padahal ini yang bawa saudara-saudaranya. Ya. Tapi ada kekhawatiran. Ya. Kata beliau, qala inni la yahzuruni an tadhhabu bihi wa akhafu ay ya'kulahu dhib wa antum anhu ghafilun. Ya. Sesungguhnya kepergian kalian bersama Yusuf itu mengkhawatirkan diriku. Ya. Aku khawatir kalau dia dimakan serigala sedangkan kalian lengah. Lihat kekhawatirannya seorang bapak melepas anaknya. Ya. Takut anaknya dimakan, diterkam serigala. Nah sekarang ini serigala di masa kita itu jauh lebih ganas daripada serigala di masanya Nabi Yakub. Kalau dulu serigala, serigala beneran. Ya, punya ekor. Kalau sekarang, ya, serigalanya itu adalah manusia. Orang-orang yang bermaksud jelek terhadap anak-anak kita. Orang-orang yang punya kepentingan ekonomi dengan anak-anak kita. Bagaimana menjadikan anak-anak kita ini sebagai pecandu pornografi. Ya. Maka harus lebih khawatir. Harus lebih waspada daripada keadaannya Nabi Yakub alaihissalam. Ya. Maka seharusnya yang dilakukan oleh orang tua selalu memperhatikan keadaan anak-anak mereka. Tidak membiarkan anak-anak mereka bergaul di jalan, di tempat-tempat maksiat, bergaul dengan sembarangan orang. Ya, wajib bagi mereka untuk mengkontrol anak-anak mereka dengan siapa dia berteman, di mana mereka bergaul. Agar mereka tidak terjerumus pada perbuatan yang membahayakan dunia, apalagi akhirat mereka. Ya, jadi orang tua, ya, di abad milenium ini memang harus lebih hati-hati, harus lebih kuat kontrolnya. Ya. Kemudian yang kedua, mengajarkan akidah yang benar kepada anak. Belajar agama itu bukan hanya menghafalkan Al-Quran atau melakukan ritual-ritual sesuai sunnah, sholatnya sesuai sunnah, puasanya sesuai sunnah. Ini memang perlu diajarkan kepada anak-anak. Tapi ada hal lain yang lebih penting daripada itu. Bagaimana agar anak-anak ini punya muraqabatullah, selantiasa merasa diawasi oleh Allah. Karena fungsi pengawasan tadi tidak akan bisa kita lakukan 24 jam. Ada masa-masa di mana anak itu dilepas di sekolah, bergaul bersama temannya yang tidak bisa kita awasi. Kita enggak punya CCTV yang bisa kita kontrol terus-menerus. Ya. Kita juga punya pekerjaan, punya aktivitas. Lantas bagaimana agar anak-anak ini terselamatkan? Tanamkan muraqabatullah padanya. Kesadaran bahwa Allah itu mengawasi. Ya. Jadi jangan yang kita tanyakan dari anak itu hafalan Al-Qur'annya berapa sekarang. Ini salah satu gejala yang kurang baik saya rasa ya terjadi di tengah-tengah kita bahwa menilai keberhasilan anak-anak. Ya, memang sudah ada peralihan. Kalau dulu menilai keberhasilan pendidikan itu dari akademis. Sekarang pun di sekolah-sekolah Islam yang menjadi standar keberhasilan anak-anak hafalan Qur'annya. Ya. Ini anak hafalan Qur'annya berapa? Ya. Alhamdulillah sudah hafal segini. Ya. Tapi bagaimana akhlaknya? Bagaimana adabnya? Bagaimana muraqabatullahnya? Sudahkah anak-anak ini ya bisa dilepas? Ya, bisa menjaga dirinya sendiri. Perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Ya. Beliau mengatakan kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman. Faqala ya gulam inni uallimuka kalimat ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahak. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sa'anta fas'in billah. Kata Ibnu Abbas, dahulu aku pernah digonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, "Wahai anak, aku akan mengajarimu beberapa kalimat." Ya. Apa kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah? "Jagalah Allah. Niscaya Allah akan menjagamu." Ya, ditanamkan akidah yang benar dari kecil. Ya. Bukan hanya kita fokus pada hafalan mereka, ya. Tapi bagaimana agar mereka bisa memiliki muraqabatullah. Ya. Jagalah Allah, jagalah syariat Allah. niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkan Allah senantiasa membimbingmu. Apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah. Apabila engkau meminta pertolongan, mintalah kepada Allah. Kemudian lihat pengajaran akidah yang beliau berikan. Wa'lam annal ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Dan ketahuilah bahwa umat ini kalau mereka berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, maka niscaya mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan apa yang Allah telah takdirkan bagi dirimu. Walau ijtama'u 'ala an yadurruk bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Kalau mereka berkumpul ingin menimpakan kemudaratan, ingin menimpakan bahaya kepadamu, maka mereka tidak akan bisa memberikan bahaya, menimpakan bahaya kepadamu melainkan dengan sesuatu yang telah Allah tentukan. Rufi'atil aqlam wa jaffatish shuhuf. Pena-pena telah mengering. Ya. Pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran takdir telah mengering. Ini diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas yang masih kecil. Ya. Jadi bukan hanya ritual-ritual saja yang kita ajarkan, gimana agar dia sholat sesuai sunnah, tapi bagaimana agar ya dia punya perasaan diawasi terus-menerus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita. Ya. Kita skip aja ini, ya. Kemudian yang selanjutnya, hendaknya kita memperhatikan lingkungan teman anak kita bergaul atau anak bergaul. Ya. Siapa yang menjadi teman-temannya? Ya. Ini juga faktor yang penting. Kebanyakan anak-anak itu sudah kita ajarkan, sudah kita beri kaedah-kaedah, tapi ketika dia bergaul dengan pergaulan yang salah, ya ikut terpengaruh dengan teman-temannya. Al-baru ala dini khalilih, kata Rasulullah. Seseorang itu dilihat dari agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaknya kalian melihat siapa yang menjadi temannya. Ya. Jangan biarkan anak-anak kita berteman dengan ya orang-orang atau dengan anak-anak yang memberikan pengaruh negatif kepadanya. Ya. Jangan biarkan. Ya. Kecuali nanti kalau dia sudah punya prinsip, punya kekuatan pribadinya kuat, ya dia bisa untuk menasihati temannya, nggak jadi masalah, belajar amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kalau dia punya kepribadian mudah terpengaruh, mudah ikut-ikutan, lebih baik jangan, daripada dia ikut-ikutan melakukan perkara yang negatif. Ya. Kemudian ini juga hendaknya orang tua memproteksi gadget anak. Pada prinsipnya kalau anak tidak perlu gadget itu jangan dikasih. Ya, tidak perlu kita belikan tab atau belikan HP. Ya, kalau memang dia tidak butuh. Ya, kita tuh harus punya telinga yang tebal. Maksudnya apa? Jangan dengarkan kata orang, wah itu bapaknya mampu, bapaknya kerja di perusahaan telekomunikasi, kok anaknya gadget aja nggak punya. Biarin, biarin saja. Ya, biarin orang mau mengatakan apa-apa. Yang penting apa? Kita proteksi anak-anak kita. Dan gadget ini bukan hanya pengaruhnya secara psikologis, bikin anak jadi introvert, tidak mudah bergaul, ya. Tapi juga dari sisi kesehatan dia merusak. Baru-baru ini saya dapat kabar dari salah seorang guru di sekolah saya, ya. Itu ada anak yang rusak saraf matanya. Kelas 3 SD. Rusak saraf matanya. Karena apa? Terlalu intens melihat tab. Yang katanya ini, ya kalau terlambat sedikit saja, ini kerusakan sarafnya bisa permanen. Ya, bisa permanen. Artinya matanya bisa mengalami kebutaan. Saya enggak tahu, mungkin gadgetnya bukan gadget yang bagus ya. Gadget yang mereknya Xiaomi apa Samsung gitu, ya, yang enggak ada mereknya yang murah, yang radiasinya tinggi, ya, ini bisa mengakibatkan kerusakan. Ya, tapi bukan berarti yang merek-merek terkenal nggak ada radiasinya. Ada radiasinya. Cobalah googling di internet, ada radiasinya. yang kalau ini terpapar terus menerus ke anak-anak kita, anak-anak kita mengkonsumsi ini bisa menimbulkan kerusakan. Nah ini kalau misalnya terpaksa memberikan gadget itu harus diproteksi, ya. Komputer juga, laptop juga, kalau dipakai oleh anak-anak membaca atau melihat internet itu harus ada apa namanya, ada filteringnya, ya. Sudah banyak sekarang, ada Open DNS, Family Safety, Parental Control itu untuk MacBook, kemudian Avira Social Network, ada Kakatu juga yang buatan Indonesia. Nah ini dipasang kalau terpaksa memberikan gadget, ya. Kalau tidak ya sudah, nggak usah, ya. Nah sekarang pemerintah punya program, kan pemerintah juga merasa kewalahan dengan serbuan gadget ini. Mereka sampai membuat gerakan literasi sekolah, ya. Artinya anak-anak itu diharapkan untuk membaca buku. Ya. Nah, ini bisa kita terapkan. Buatlah anak-anak kita itu untuk mencintai buku, agar mereka banyak membaca hal-hal yang bermanfaat bagi mereka. Ya. Buang gadgetnya, belikan buku. Satu gadget itu bisa mungkin memberikan sekian judul buku. Ya, buku tentang sirah sirah Nabawiyah, sirah para sahabat, sirahnya para ulama. Itu uang untuk membeli gadget bisa kita ganti dengan membelikan buku yang bermanfaat bagi anak-anak. Ya. Menurut laporan Mendiknas, tingkat membaca di Indonesia ini sangat rendah. Bahkan bisa dikatakan dalam satu pekan orang Indonesia membaca 0 buku. Ya, kalau di luar negeri, satu orang itu bisa menghabiskan 3 atau 4 judul buku dalam satu pekan. Orang Indonesia 0. Artinya apa? Gak pernah baca buku sama sekali. Bagaimana kadar intelektualitas kita nanti di masa depan? Ya. Gak pernah baca buku. Orang kalau nulis di internet, bedanya ya, artikel di internet. Artikel di internet itu siapa saja bisa tulis. Dia tidak punya, kemampuan, bukan orang yang berkompeten, bisa nulis. Makanya kita lihat banyak sekali hoax beredar di media sosial. Ya. Daun ini bisa menyembuhkan ini, daun ini bisa menyembuhkan itu, sakit kanker bisa disembuhkan dengan ini. Akhirnya disebarkan oleh orang tanpa melihat kompetensinya. Siapa ini yang nulis? Yang penting dia senang saja, udah disebarluaskan. Nah, kalau kita mengandalkan mengambil pengetahuan dari internet, kita bisa terpapar yang info-info yang tidak benar seperti ini. Berbeda dengan buku. Buku kita bisa telusuri siapa penulisnya, latar belakang pendidikannya seperti apa, pengalamannya seperti apa, dan orang membuat buku itu gak mudah. Ya. Makanya kualitas orang yang membaca buku jauh berbeda. Intelektualitasnya berbeda dengan orang yang hanya membaca internet. Ya. Makanya anak-anak kita tanamkan sekarang untuk mencintai buku. Jadi ada selalu kegiatan yang bermanfaat bagi dirinya, bukan sibuk dengan gadgetnya. Kemudian perbaiki cara komunikasi dengan anak. Ya. Kita harus bisa menjadi teman yang baik bagi anak. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana cara berkomunikasinya ditunjukkan di sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Rasulullah selama 10 tahun bersama Anas tidak pernah mengatakan tidak pernah menyalahkan, tidak pernah mengatakan kenapa engkau melakukan ini, kenapa engkau meninggalkan perkara ini. Ya. Artinya Rasulullah itu benar-benar ya menunjukkan akhlak yang baik di hadapan anak-anak tersebut. Ya. Kadang kita, kalau kita kadangnya apa? Merasa sebagai orang tua, punya otoritas, begitu anak melakukan kesalahan, langsung dicerca habis-habisan. Anak jadi benci sama orang tuanya. Ya, taunya ibunya nih, taunya ngomel-ngomel saja. Bapaknya nih, taunya marah-marah saja. Jangan, itu anak kita, buah hati kita. Jadilah komunikasi yang baik. Tunjukkan rasa cinta kita kepada anak-anak kita. Kalau kita melarang dia dari sesuatu, tunjukkan bahwa ini adalah untuk kebaikan dirinya. Bukan hanya karena kita orang tua, saya ini bapak kamu, kamu harus dengar. Ini salah. Ya. Anak-anak akan membenci. Beda dengan kalau kita ajak bicara baik-baik, ya, bapak sayang kamu, ibu sayang kamu, ya. Hanya saja bapak dan ibu melarang ini karena ini akan merusak dirimu. Dia akan paham bahwa bapak dan ibu ini sayang. Ya. Sampaikan secara eksplisit bahwa kita mencintai anak-anak kita. Baik itu dengan ucapan maupun dengan bahasa tubuh kita. Ya. Di sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium cucunya, ya, Al-Hasan. Kemudian ada salah seorang sahabat yang bernama Aqra ibn Habis At-Tamimi radhiyallahu taala anhu, ya, mengatakan aku punya 10 anak tapi enggak ada satupun yang aku cium, kata Al-Aqra. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man la yarham la yurham. Orang yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Dari hadis ini kita melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencurahkan kasih sayangnya kepada cucunya. Disayangi cucunya. Sehingga membuat kaget sebagian orang. Demikian pula kita ke anak-anak kita. Sekarang saya tanya bapak-bapak, sering enggak meluk anaknya? Sering enggak anaknya itu dipeluk? Merasakan bagaimana eratnya tubuh dia melekat di tubuhnya bapak-bapak. Kemudian sering enggak kita melihat anak-anak kita itu kalau tidur, pandangi anak kita ketika tidur. Merasakan bahwa ya Allah, ini adalah amanah yang kau berikan. Kalau saya enggak benar-benar menjaganya, takut ya Allah. Pernah enggak kita melakukan hal yang demikian? Jangan-jangan pulang kerja, mandi, naik keranjang, bawa gadget, udah. Gak peduli anaknya mau gimana. Kemudian tidur, ngorok. Besok pagi-pagi bangun, sholat subuh kerja. Pulang lagi kayak gitu. Rutinitasnya seperti itu. Jangan. Perhatikan anak-anak kita, tunjukkan kasih sayang kita kepada anak-anak kita. Nah ini juga faktor yang penting, hendaknya kita jadi orang tua teladan. Ini sudah sering kita bahas. Nah, mungkin setiap kajian apa namanya tarbiyatul abna diungkit lagi ya masalah menjadi teladan. Nah, berkaitan dengan pornografi ini, jangan anak-anaknya itu dilarang nonton pornografi tapi bapaknya nonton, bahaya ini. Ada sebagian orang tua sudah terpapar pornografi. Dia sewa atau beli itu CD, DVD porno. Ketika ada anaknya, suruh masuk anaknya. Masuk kamu, masuk. Bapak mau nonton dulu. Anaknya ngintip, bapaknya, oh nonton kayak gini. Akhirnya pas bapaknya sama ibunya pergi kondangan, dicari DVD-nya tadi bapak nyimpen di mana. Puter sama dia. Oh ini yang ditonton bapak. Asik juga ya, ternyata. Nah gak bisa, ini gak efektif pendidikan yang seperti ini. Bapaknya harus meninggal karena itu terlebih dahulu. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah, kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan. Ya, gimana melarang anaknya? Misalnya nonton YouTube itu kan, YouTube itu sekarang gampang sekali. Kalau kita tidak proteksi, pornografi itu bisa muncul dari YouTube. Tinggal memasukkan kata kunci yang sesuai, keluar. Ini bahaya sekali. Bapaknya nonton depan anaknya. Wah masih kecil, jangan nonton. Jangan. Kita yang harus terlebih dahulu meninggalkan kemaksiatan tersebut. Ya wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini sedikit yang bisa kita sampaikan tentang bahaya pornografi serta bagaimana solusinya. Intinya anak-anak itu dibuat sibuk dengan kebaikan. Kenapa mereka bisa terjerumus pada pornografi? Karena mereka tidak punya kesibukan yang positif. Bergaul dengan lingkungan yang salah. Jadi orang tua itu harus kreatif. Memberikan aktivitas-aktivitas yang menarik kepada anak-anaknya. Sehingga gak punya waktu untuk terjerumus pada hal-hal yang demikian. Kemudian satu hal yang mungkin saya belum masukkan di sini, jaga keharmonisan keluarga. Keharmonisan suami istri itu harus dijaga. Rata-rata anak yang terjerumus kepada pornografi ini bapak sama ibunya gak rukun. Jadi mencari kasih sayang di tempat yang lain. Ini terutama pada pelaku poligami. Kalau antum sudah berani poligami, itu berarti berani membina dua keluarga. Banyak anak-anak terlantar gara-gara poligami, tapi tidak sesuai sunnah. Ini bahaya. Ingat tadi, anak-anak yang antum tinggalkan, bukan antum lah, anak-anak yang ditinggalkan, ya, itu tetap menjadi tanggung jawab kita. Ya, hati-hati. Jangan sok-sok berani, ya, ngelihat yang lain, wah ini ada akhwat lain nih mau dipoligami, poligami. Pahamnya pikir panjang-panjang kalau mau poligami, efeknya itu apa? Sudah bisa belum menaungi dua keluarga? Memberikan kasih sayang yang adil, yang sama rata. Kalau enggak bisa, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kalian khawatir tidak bisa adil, satu saja. Jangan sok-sokan berani poligami, tapi enggak bisa membina dua keluarga. Sudah banyak kasusnya. Banyak kasusnya. Anak-anak yang sebelumnya baik, tapi begitu bapaknya poligami, kemudian tidak bisa menerapkan poligami yang benar, jadi rusak anak-anaknya. Ya. Jadi ini satu hal yang perlu kita jaga. Jaga keharmonisan keluarga kita. Ya, anak-anak bermasalah itu muncul dari pasangan yang konflik, yang ada konflik. Ya. Mungkin ini sedikit yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang mungkin kurang pantas atau kurang mengenakan, ya. Yang namanya obat itu pasti ada pahit-pahitnya, ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan semoga kita bisa, ya, dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa melindungi anak-anak kita dari bahaya pornografi ini, ya. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.